Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi syarrafa al-anam bisahib al-maqam al-a'la wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah shahadatan nalqa biha rabbana yawma sarair tubla wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala abdika al-mujtaba wa habibika al-muntaqa sayyidi ahli al-ardi wa sayyidi ahli al-sama sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad akramil anbiya wa ala alihi wa ashabihi arbabi sidqi wa tuqa wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmin liqa. Amma ba'du. Alhamdulillah, di malam ini kita akan melanjutkan pembahasan akhlak yang ketiga yang disebutkan dalam hadis ke-15, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati dan memuliakan tamunya. Setelah kita tahu akhlak yang pertama yang di wariskan Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu falyaqul khairan aw liyasmut, diam jika tidak bisa, jika tidak bisa berbicara yang baik maka hendaknya diam. Yang akhlak yang kedua, memuliakan dan menghormati tetangga. Dan akhlak yang ketiga, memuliakan dan menghormati tamu. Memuliakan tamu dan menghormatinya tidak ada bedanya apakah tamunya itu satu atau tamunya banyak, atau tamunya fakir atau tamunya kaya. Semuanya enggak dibeda-bedain, semuanya harus dihormati, semuanya dimuliakan. Dan memuliakan tamu maknanya menghadapinya dan menemuinya dengan penuh senyum. Itu maknanya memuliakan tamu. Jadi tidak menghadapi dan menemui tamunya dengan cemberut. Juga mengajaknya bicara dengan ucapan yang baik dan mendudukannya di tempat yang pantas. Juga hak tamu ketika dia ingin menginap dan dijamu selama dalam penginapannya, haknya dijamu selama 3 hari 3 malam. Di atas 3 hari 3 malam maka boleh si tuan rumah mengatakan, kami sedang sibuk, mungkin ada pekerjaan ini dan itu, lain kali bisa bertamu lagi. Dengan cara sopan, dengan cara lembut. Tapi dalam 3 hari dan 3 malam tamu masih berhak untuk dijamu dengan makanan dan minuman yang dalam kemampuan sahibul bait, juga jika lo mampu memberikannya penginapan di rumahnya atau di tempat lain jika mampu. Dan juga termasuk adab yang diwariskan oleh Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau melayani tamunya sendiri. Bagaimana Sayyidina Ibrahim alaihissalam juga melayani tamunya sendiri. Dan para sahabatul kiram, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz melayani tamunya sendiri. Suatu saat ketika Sayyidina Umar bin Abdul Aziz duduk di tempat di mana beliau berkantor, dalam bahasa kita seorang presiden berkantor di rumah, di tempat, di ruangannya, di ruangan tugasnya, lalu datang tamu. Ketika datang seseorang tamu ditanya, ada urusan apa, urusan negara atau urusan pribadi, keluarga? Dia urusan pribadi. Lalu dimatikan lampu dan dinyalakan lampu yang lain. ketika beliau mematikan lampu yang satu dan menyalakan lampu yang lain, beliau menyalakannya sendiri. Ya, beliau ketika menyalakannya harus bangun dari tempatnya, tempat duduknya, kemudian menyalakan lampunya, lalu kembali ke tempat duduknya. Kata seseorang yang ada di sampingnya, ajudannya, wahai khalifah, wahai amirul mu'minin, gitu. Kenapa engkau tidak suruh aja seseorang dari kami untuk menyalakan lampu yang itu, tapi engkau berdiri sendiri dan menyalakan sendiri? Kata Amir, saya kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, aku duduk, aku Umar, aku diri, aku Umar. Nanti enggak ada yang kurang ketika aku melayani tamuku sendiri, walaupun dia seorang Amirul Mukminin, dia seseorang ya, tidak mengurangi derajat dan martabatnya ketika ia menyelayani tamunya sendiri, ya, bukan pembantunya, tapi dia sendiri tuan rumahnya yang melayaninya. Begitupun Rasulullah SAW melayani tamunya sendiri, dan masuk adab yang diwariskan oleh Rasul demikian. Dan makruh hukumnya ketika menjamu tamu, menjamunya dengan dipaksa-paksakan. Sebenarnya dia gak mampu, tapi dipaksa-paksain. Kenapa makruh? Karena hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Salman radhiyallahu ta'ala anhu wa'ardha, beliau mengatakan, amarana Rasulullah alla natakallama lil dhaif, alla natakallafa lil dhaif ma laysa indana wa an nuqaddima ma hadarna. Rasul memerintahkan kami untuk tidak memaksa-maksakan diri untuk tamu dengan sesuatu yang tidak kami miliki, dan Rasul menyuruh kami untuk menyuguhkan apa yang kami miliki. Jadi seadanya apa yang ada disuguhkan itu tamu, tidak memaksa-maksakan diri dengan berhutang, dengan mencari ke sana sini bantuan sana sini. Karena kalau seseorang memaksakan diri dalam menjamu tamunya, maka dia akan membencinya suatu saat. Ya, kalau sekali datang, kalau tiap minggu datang, kemarin dikasih ini itu, dijamu ini itu, dia harus berhutang sana hutang kemari. Seminggu lagi datang, ya orang datang mulu, nanti begitu akhirnya. Padahal Rasul mengatakan dalam hadis, la tatakallafu lidhaifi fatabghadu, jangan kalian memaksakan diri untuk tamu sehingga kalian akan membencinya, akan tidak menyukainya. Fa inna man abghadha dhaif faqad abghadha Allah, barang siapa yang membenci tamu maka dia telah membenci Allah. Wa man abghadha Allah abghadahu, dan barang siapa membenci Allah, Allah akan niscaya Allah akan membencinya. Iya, kalau seandainya mampu, banyak keluasan, hartanya banyak, ya enggak ada sesuatu di rumah, beli sesuatu di luar untuk tamu. Tapi bukan sesuatu yang memberatkan, karena dia punya uang banyak, dia punya kelebihan ada, kemampuan ada, silakan. Tapi kalau tidak ada kemampuan, maka sebaiknya menghidangkan apa yang ada, supaya tidak membenci tamu ketika tamu datang. Begitu yang disebutkan di dalam hadis. Makanya sebagian ulama mengatakan, aku enggak peduli siapa yang datang dari saudara-saudaraku kaum muslimin, siapa yang datang dia akan jamu, apa dia akan terima. Karena apa? Karena dia bilang, karena aku tidak memaksa-maksakan diri untuk tamu, aku suguhkan kepadanya apa yang aku miliki. Jikalau aku paksakan apa yang tidak aku miliki untuk aku jamu untuk tamuku, maka aku akan membenci kedatangannya. Aku akan membenci kedatangannya. Itu rahasianya kenapa tidak dianjurkan untuk memaksa-maksakan diri dalam menjamu tamu. Karena kita akan membencinya kalau dia akan sering datang. Tapi kalau kita jamu dengan apa yang kita miliki dalam kemampuan kita, ya, maka kita enggak akan keberatan kapanpun dia datang, karena yang kita suguhkan memang yang ada. Lalu memaksa-maksakan diri ini batasannya bagaimana? Nah, sebagian ulama salaf mentafsirkan arti memaksa-maksakan diri ketika menjamu tamu, yaitu memberikan makanan kepada tamu sesuatu yang tidak engkau makan. Nah, ketika ada tamu, beliin pizza, jadi enggak makan pizza. Beliin apa nih? Sesuatu makanan yang sekiranya enggak biasa dimakan sama dia. Dia juga makannya sekarang baru sekarang gitu, karena ada tamu. Itu berarti memaksa-maksakan diri. Begitu juga dengan memberikan, menyuguhkan kepada tamu sesuatu yang sangat enak yang biasa dia enggak makan. Itu berarti memaksa-maksakan diri. Ya, kalau kembali kepada kemampuan, kalau seandainya mampu enggak memberatkan, kembali kepada tidak memberatkan. Kalau dia mampu enggak memberatkan, silakan aja mau beli apa yang di luar untuk dijamukan kepada tamu, enggak masalah. Tapi masalahnya jika lo dia memaksa-maksakan diri sampai terasa berat, harus berhutang atau harus merogoh kocek yang agak besar sehingga nanti kembali kepada madaratnya kepada keluarga. Gara-gara tamu tadi ini untuk ini jadi kurang, untuk itu jadi kurang, gerutu jadi di akhirnya. Yang begini yang tidak diinginkan. Maka daripada untuk menghindarkan itu, maka jangan maksakan ketika mampu. Bahkan misal kalau enggak ada apa-apaan kecuali air putih sama biskuit yang ada, suguhkan itu. Kalau cuma itu yang ada dan enggak bisa membeli sesuatu yang lain karena memang enggak punya uang kelebihan, enggak punya kelebihan uang. Nah, itu untuk menghindari menggerutu di belakang tamu atau membenci tamu itu ketika datang di kemudian hari. Dan juga sebagai tamu pun juga ada etikanya dan adabnya. Apapun yang disuguhkan oleh tamu itu yang dinikmati dan yang itu yang dicicipi. Jangan minta sesuatu yang gak ada. Adabnya, walaupun dengan isyarat. Ada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, kalau enggak salah seorang sahabat Nabi, ketika wafat Rasulullah sudah wafat, ada seorang tamu datang kepada beliau. Lalu disuguhkan makanan dari yang ada di rumahnya oleh beliau, oleh sahabat ini. Di tengah-tengah mereka ya, berbicara, ngobrol, makan yang ada. Tiba-tiba tamunya ngomong, ini kalau ada makanan ini enak nih. Gak minta, cuman berbicara demikian. Ini kalau ada makanan ini lebih baik. Lalu sahabat ini mengatakan, sebentar ya, nama ke belakang sebentar. Lalu dia ke belakang, dia ingin memberikan apa yang diinginkan oleh tamunya. Digadaikan, beliau menggadaikan tempat wudunya untuk membeli makanan yang diinginkan oleh tamunya ini tadi. Lalu dimasuk dan menemui tamunya, kemudian disuguhkan makanan diinginkan. Oh ini katanya, makan. Setelah selesai, jamuan selesai, lalu kata tamunya, alhamdulillah yang memberikan kita sifat qanaah, tidak tamak maksudnya. Alhamdulillah yang memberikan kita sifat qanaah dengan apa yang ada. Kata sahabat ini, tuan rumah, kalau ente punya sifat qanaah, tempat wuduannya enggak gadain. Kalau ente punya sifat qanaah, puas dengan ada yang ada, itu qanaah artinya. Puas dengan yang dengan ada, tempat wudhu aneh gak aneh gadain. Gara-gara ente gak kona'ah tadi ngomong-ngomong gitu, tempat wudhu aneh gak gadain. Ya tamu ya, kecuali kalau ditawarkan, ya mau apa ya silakan. Tapi kalau gak ditawarkan, ya udah ada itu, minum air putih yang disuguhkan itu, masuk minta air putih, ada RT gak? Ada es jeruk gak? Ya kagak-kagak. Ya memberatkan tuan rumah nanti jadinya. Jadi kita masuk adab untuk si tamu yang bertamu kepada orang lain. Dan adab juga bagi tuan rumah untuk jika ada makanan yang ingin dihidangkan, segera hidangkan. Jangan diajak ngobrol lama, makanannya gak keluar-keluar, minumannya gak keluar-keluar. Boleh kalau sampai tamunya ngasih isyarat, isyarat dia kelihatan kausan atau itu dianjurkan untuk segera mengeluarkan apa yang dimiliki oleh si tuan rumah berupa makanan kepada tamu. Dan dianjurkan juga untuk kita makan bersama tamu, termasuk adab makan bersama tamu. Ini tuan rumah, enggak tuan rumah ngeliatin, silakan tuan rumah ngeliatin. Jadi makan bersama tamu, dan itu yang kita lihat dari guru-guru kita di Hadramaut, khususnya guru mulia Sayyidul Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Kalau waktu makan sama tamu, bukannya dia persilakan lalu dimasuk dalam rumah atau ngatur-ngatur yang lain, tapi makan bersama tamu termasuk dianjurkan. Bahkan walaupun ini tidak terbiasa di kalangan kita, dianjurkan untuk memberikan suapan kepada tamu. Kalau kita di antara guru dan murid, di antara kita dengan masyayikh, itu ada satu bukan kebiasaan tapi sesuatu menginginkan keberkahan dari seorang guru, seorang murid, terkadang minta ditalqim, yaitu disuapkan sama gurunya. Disuapkan oleh gurunya. Kami pun pernah beberapa anak pelajar waktu masih di Hadramaut sana, ada seorang dari kami yang minta ditalqim, disuapkan oleh Sayyidul Habib Umar. Ini sopan atu-atu. Korma disuapin. Seperti kita nyuapin anak, disuapin satu-satu. Itu menumbuhkan kedekatan antara guru dengan murid, dan mengambil keberkahan guru. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidina Huzaifah ibn al-Yaman, beliau pernah membuatkan makanan kemudian memanggil para sahabatnya, lalu kemudian beliau pun menyuapi mereka suap demi suap. Rasulullah. Apa itu diamalkan di Hadramaut oleh ulama mereka, oleh ulamanya, karena memang Rasul melakukan itu. Dan Rasul mengatakan ketika memberikan suapan-suapan kepada para sahabatnya, beliau mengatakan sayyidul qaumi khadimuhum. Sayyidul qaumi khadimuhum. Penghulu atau pemimpin satu kaum adalah pelayan mereka. Ya, aku melayani kalian dengan cara menyuapinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam hadis disebutkan dari Sayyidina Abi Darda secara marfu', ya, diangkat hadis ini kepada Rasul. Nanti beliau Rasul yang mengatakan dan bersabda, "Idza kala hadukum ma'adhaif falyulqimhu biyadih." Jikalau salah seorang dari kalian makan bersama seorang tamu, maka hendaklah ia menyuapi tamunya dengan suapan tangannya. Idza fa'ala dzalika kutiba lahu bihi amal sanati siyami nahariha wa qiyami lailiha. Barang siapa yang melakukan demikian, maka ditulis pahala dia beramal, seakan-akan ditulis pahala baginya pahala amal satu tahun, siangnya puasa, malamnya qiyamul lail. Kami kalau pernah makan bersama Sayyidil Habib Umar, kalau kita perhatikan beliau makan bersama satu namban, maka lauk yang ada di situ akan dibagi-bagikan kepada yang lain. Dibagiin. Ya, supaya kebagian semua lauk yang ada di situ. Ada cerita dari Sayyidina Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala. Beliau punya seekor kuda. Lalu datang tamu ke rumahnya. Kemudian dijamu oleh Sayyidina Abdullah bin Mubarak dengan menyembelih kuda yang dimilikinya, kuda atau atunya. Enggak ada kambing, enggak ada unta, enggak ada lain. Dia ingin jamu tamunya, ketika tamu seorang tamu datang, maka yang dipotong adalah kudanya, enggak ada yang lain. Itu yang dipunya. Maka setelah kudanya disembelih dan dihidangkan, selesai tamunya pulang, istrinya marah-marah. Oh, itu kuda atau atunya, macam-macam nih. Ya. Lalu apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abdullah bin Mubarak ketika dimusuhi oleh istrinya dengan demikian rupa, diceraikan oleh Sayyidina Abdullah bin Mubarak istrinya. Istri kurang baik karena tidak mendukung yang baik, malah memusuhi perbuatan baik. Jadi enggak sendiri dah Sayyidina Abdullah bin Mubarak enggak punya istri. Kemudian enggak lama datang seorang, kata orang itu kepada Sayyidina Abdullah bin Mubarak, "Wahai imam, wahai tuan," katanya, "aku punya anak perempuan, gadis cakep. Maka engkau nikahilah." Dan dinikahi oleh Sayyidina Abdullah bin Mubarak. Setelah akad nikah selesai, diutus perempuannya ke rumah Sayyidina Abdullah bin Mubarak, dianterin. Ya. Ketika diantarkan itu perempuan, bukan cuma wanita yang apa anak putrinya yang diberikan, tetapi ditambah hadiah 10 ekor kuda. Diberikan hadiah 10 ekor kuda. Lalu dia tidur di malam itu. Di dalam tidurnya beliau mimpi ketemu dengan seseorang. Orang itu berkata, "Wahai Abdullah," katanya, "ya, engkau ceraikan istrimu karena kami yang sudah tua itu," kata dia, "kami gantikan dengan yang muda dan masih perawan. Dan engkau sembelih kudamu yang satu itu, kami gantikan dengan 10 kuda." Di mimpi dia ketemu orang yang dijamunya waktu beliau sembelih kudanya. Ya. Ya, kemungkinan yang datang adalah malaikat Allah Subhanahu wa taala ingin menguji Sayyidina Abdullah bin Mubarak. Kemuliaan apa balasan yang Allah taala tampakkan pada Sayyidina Abdullah bin Mubarak ketika memuliakan tamu. Kita dengar dengan cerita Sayyidina Ibrahim alaihissalam dengan putranya Sayyidina Ismail alaihissalam. Nabi Allah Ismail alaihissalam. Nabi Allah Ibrahim ketika datang ke rumah Nabi Allah Ismail, tok-tok pintu. Kemudian Nabi Allah Ismail enggak ada di rumah. Ada istrinya. Istrinya rupanya enggak kenal mertuanya. Jauh jaraknya. Nabi Allah Ismail di Mekah, Sayyidina Ibrahim di Palestina, di Syam. Jauh. Istrinya enggak kenal nih mertuanya. Siapa cari suamimu? Enggak ada di rumah. Lagi keluar. Lalu ngoceh perempuan ini, istrinya ini, menjelek-jelekkan Nabi Ismail alaihissalam. Suaminya gini-gini macam-macam udah. Lalu kata Nabi Ibrahim, "Kirim salam kepada suamimu kalau pulang, bilang ganti apa namanya itu yang di pintu, apa namanya, bilang yang lebih gampang lagi bahasanya, ganti pintu rumah ente." Nah, kirim salam sama suami ente kalau udah pulang, ganti pintu rumah ente gitu. Lalu pergi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Lalu pulanglah Sayyidina Nabi Allah Ismail. Istrinya tadi ada tamu tuh. Siapa? Enggak tahu, enggak kenal. Rupanya bagaimana? Begini. Ah, dia kenal ayahnya. Ah. "Ada pesan enggak?" "Itu ayahku." "Oh, ada pesan enggak?" "Ada pesan," katanya, "ganti pintu rumah ente." "Oh iya, udah. Ente nak cerai." Maka kemudian setelah dicerai istrinya ini, lama-lama kemudian Nabi Allah Ismail menikah dengan perempuan lain. Lalu datanglah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ke rumahnya. istrinya pun enggak kenal Nabi Ibrahim. Kita, mana istrimu? Kita harus sampai di rumahnya. Mana suamimu? Enggak ada lagi keluar. Bagaimana suamimu? Oh, dipuji suaminya. Begini begitu pujian dari istrinya kepada suaminya Nabi Ismail alaihissalam. Ya kalau gitu saya pulang aja, enggak ada orangnya, kirim pesan, kata pesan, saya punya pesan untuk suamimu, bilang jangan ganti pintu rumahmu, yang ini aja. Nah, datang setelah pergi Nabi Ismail, Ibrahim datang Nabi Ismail, tadi ada tamu, gimana rupanya, begini, nah itu ayahku katanya. Lalu ada pesan enggak? Ada pesan, katanya jangan ganti pintu rumah katanya. Oh iya udah. Jangan ganti pintu rumah. Sebab kalau kita memahami perhubungan antara suami istri, kita harus menjaga aib satu dengan yang lain. Kata Allah dalam Al-Qur'an, antum libasul lahun wa hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ya, hunna libasul lakum, mereka itu para istri adalah pakaian buat kalian para suami. Wa antum libasul lahun, dan kalian para suami adalah pakaian untuk para istri, pakaian diibaratkan oleh Allah Ta'ala dan diungkapkan dengan pakaian, artinya yang melindungi, pakaian itu melindungi dari panas, dari dingin. Istri pun melindungi suami dan menutup segala aibnya, jangan sampai diumbar kepada orang lain. Suami pun begitu, melindungi dan dengan menjaga aib istrinya, jangan sampai aib istrinya diumbar kepada orang lain. Maka jika lo ada istri yang mengumbar aib suaminya atau sebaliknya, ini ada kekurangan akhlak, ada kecederaan yang perlu diperbaiki. Begitu cerita tentang Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail alaihi wassalatu wassalam. Dan Nabiullah Ibrahim ini disebut dan digelari dengan Abu Dhaifan, ya, ayahnya tamu-tamu, Abu Dhaifan. Kenapa disebut dengan demikian? Karena beliau sebagaimana pernah saya sampaikan di sini tidak makan kecuali bersama tamu Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan disebutkan kadang berjalan 1 mil, 2 mil hanya untuk mencari tamu supaya bisa makan bersama tamu. Ada dua kejadian tentang Nabi Ibrahim yang berhubungan dengan tamu ini. Kejadian pertama, kejadian yang membuat beliau dipuji oleh Allah. Kejadian yang kedua, kejadian yang membuat beliau diomelin oleh Allah. Yang pertama, pernah suatu saat ada seorang abadatul penyembah berhala datang bertamu ke rumah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, penyembah berhala. Lalu dimuliakan oleh Nabi Ibrahim, dihormati itu tamu, padahal dia penyembah berhala. Dan Nabi Ibrahim seorang rasul, seorang nabi yang mengajak orang untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala wahdah. Dimuliakan oleh Nabi Ibrahim itu tamu, padahal dia orang musyrik. Maka malaikat di langit ribut. Malaikat mengatakan kepada Allah, "Ya Rabb," kata, "Ya Rabbi, wahai Allah. Khalilmu Nabi Ibrahim alaihissalam memuliakan seorang yang menjadi musuhmu." Nah, dia orang musyrik tamunya, maka musuh Allah. Maka Allah dinamakan oleh malaikat, "Nabi Allah Ibrahim, khalilmu memuliakan musuhmu." Kata Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikatnya, "Aku lebih tahu daripada kalian." Lalu Allah mengutus Jibril alaihi salam turun ke bumi dan memaparkan apa yang terjadi di antara malaikat. Bahwa malaikat mempermasalahkan ketika Nabi Allah Ibrahim menghormati dan memuliakan tamunya yang orang musyrik. Oh, Sayyidina Jibril turun ngelaporin masalah itu. Oh, di langit malaikat daripada permasalahan ente itu. Gara-gara memuliakan tamu dan tamunya itu adalah orang musyrik, penyembah berhala. Maka ketika Nabi Allah Ibrahim dengar kabar itu, beliau pun menangis. Menangis bahwasanya perbuatannya dipermasalahkan oleh malaikat di langit. Lalu beliau berkata, "Wahai Jibril," katanya, "aku melakukan itu hanya karena aku belajar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat padanya. Artinya apa? Orang-orang yang kafir dikasih nikmat enggak sama Allah Ta'ala? Kasih nikmat terus, dikasih ini, dikasih itu, padahal mereka menyekutukan Allah. Berbuat baik Allah kepada mereka, padahal mereka berbuat jahat kepada Allah dengan menyekutukan Allah. Aku belajar dari Allah, kata Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, itu perbuatan beliau terhadap tamu yang dipuji oleh Allah Ta'ala. Makanya Allah Ta'ala mengatakan pada malaikat, aku lebih tahu daripada kalian. Kenapa Nabi Ibrahim berbuat demikian? Lalu di kejadian yang lain, di mana Nabi Ibrahim diomelin juga gara-gara tamu. Kalau tadi dipuji gara-gara tamu, ini yang kedua diomelin gara-gara tamu. Tamu lain tapi sama penyembah berhala orang musyrik, bertamu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, minta untuk dijamu oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ingin makan di rumah Nabi Ibrahim dan dijamu selayaknya tamu yang lain. Tapi ketika Nabi Ibrahim tahu ini orang musyrik penyembah berhala, maka Nabi Ibrahim enggak mau menjamunya kecuali kalau dia meninggalkan agamanya, kalau dia menyembah hanya kepada Allah. Kalau masuk Islam, ane mau jamu ente. Tapi karena ente, kalau ente enggak mau masuk Islam, maka ane enggak mau jamu. Nah, kasarnya begitu Nabi Ibrahim mengatakan. Lalu tamu itu pun pergi. Dia enggak mau pindah agama, enggak mau masuk Islam, lalu dia pergi. Maka Allah Ta'ala perintahkan Sayyidina Jibril alaihissalam turun ke bumi. Maka beliau pun turun ke bumi. Kata Allah Ta'ala kepada Nabi Jibril, Sayyidina Jibril, bilang kepada Ibrahim, Nabiku, bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkata kepadamu, hambaku pulan itu minta dijamu olehmu, engkau tidak mau kecuali kalau dia meninggalkan agamanya. Aku memberikannya orang itu rizki selama 80 tahun sedangkan dia musyrik, aku tidak permasalahkan, kata Allah. Ya, Allah kasih itu kan 80 tahun umurnya, 80 tahun itu tamu dikasih rizki oleh Allah Ta'ala sedangkan dia masih dalam keadaan musyrik kepada Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala enggak menghentikan perbuatannya, enggak menghentikan kebaikannya. Maka ketika disampaikan oleh Sayyidina Jibril ucapan Allah itu, teguran Allah kepada dirinya, Nabi Ibrahim menangis, diomelin Allah, ditegur Allah, langsung dikeluar dari rumahnya mencari orang tadi, diikuti jejak-jejaknya, diikuti sampai kemudian ketemu. Ketika ketemu, maka Nabi Ibrahim meminta kepada tamu tadi agar bertamu di rumahnya dan dia akan menjamunya. Kata orang musyrik ini, ane gak mau. Tadi dia minta, sekarang dia gak mau. Ane gak mau, dengan satu syarat, ane mau. Apa syaratnya? Ente kasih ane kabar, kenapa sekarang ente minta ane mau bertamu di rumah ente. Tadi ente gak mau jamu ane, sekarang ente minta ane untuk datang ke rumah ente untuk bertamu. Kabarnya apa? Maka Nabi Ibrahim pun mengatakan, gara-gara ente ane domelin Allah, gara-gara ente ane ditegur oleh Allah Ta'ala. Dikabarkan ceritanya tentang ucapan yang disampaikan oleh Sayyidina Jibril alaihissalam. Maka orang musyrik itu ketika mendengar cerita Nabi Allah Ibrahim, dia yang sekarang nangis. Lalu kata dia, wahai Ibrahim, katanya, sekarang ane masuk Islam. Sekarang ini masuk Islam. Itu gara-gara masalah menjamu tamu orang masuk Islam. Nah, ini tentang akhlak para nabi. Nih, berarti menjamu tamu ini sifat mulia yang diterangkan tadi bagaimana caranya supaya tidak membosankan dan supaya tidak menggerutu dan supaya tidak membenci tamu yang datang bagaimana mestinya. Apa nih hukumnya menjamu tamu yang datang ke rumah kita? Menurut jumhur ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, hukumnya sunnah menjamu tamu. Artinya kalau kita enggak jamu, enggak dosa, karena hukumnya sunnah. Ya. Kita jamu, kita dapat pahala sunnah. Tapi menurut Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Abu Layth, Imam Al-Layth, beliau kedua orang ini, kedua ulama ini mengatakan bahwa menjamu tamu ketika ada tamu hukumnya wajib. Tapi jikalau tamu itu tamu muslim dan musafir, ya, tamu dari jauh musafir datang ke rumah kita di muslim, maka menurut Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Al-Laits wajib dijamu dengan sekadar kemampuannya. Ya, berapa lamanya wajib? Sehari semalam. Nah, yang wajibnya sehari semalam menurut yang mengatakan wajib ini. Di atas sehari semalam hukumnya sunnah. Dan kalau enggak ada tempat penginapan kecuali di rumahnya dan memungkinkan di rumahnya, maka wajib juga diinapkan di rumahnya. Yang ketika enggak ada lagi penginapan dan yang enggak boleh dibiarkan ini tamu tidur di jalanan, tidur di kolong jembatan misalnya, wajib dia pun mempersiapkan tempat tidurnya dan menginapnya jika lo tidak ada tempat dia menginap tempat lain dan memungkinkan di rumahnya. Kewajiban itu menurut pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Al-Laits. Ya. Ini khilaf antara ulama, ada yang mengatakan sunnah atau wajib menjamu tamu hukumnya itu bagi orang yang mempunyai kelebihan. Kelebihan apa? Kelebihan yang seperti dalam masalah zakat fitrah. Itu zakat fitrah wajib bagi kita kalau kita mempunyai sudah mencukupi makan di hari itu dan malamnya. Kalau ada kelebihannya, berarti yang kelebihannya itu untuk zakat fitrah dan wajib zakat fitrah. Begitupun dalam masalah tamu ini, kalau di hari itu pagi siang malam kita makan 3 kali pagi siang malam. Kalau pagi siang malam makanan untuk pagi siang malam udah mencukupi, ada lebihnya kalau ada tamu di hari itu, maka perbedaan pendapat ulama ada di situ. Ada yang mengatakan sunnah menjamu orang itu, ada yang mengatakan wajib menjamu orang itu. Tapi kalau nggak ada lebihnya, pas makan untuk keluarga doang, untuk makan pagi, makan siang, makan malam, datang tamu, nggak dibilang sunnah, nggak dibilang wajib, mubah aja karena emang nggak ada kelebihannya. Tapi kalau dia menerimanya dan ingin mengorbankan apa yang ada dalam rumahnya untuk tamunya, itu akhlak lagi yang lebih afdal lagi. Itu mengizhar, mengutamakan diri sendiri dan keluarga untuk orang lain, orang muslim. Ini tentang memuliakan tamu. Semoga Allah Subhanahu wa taala hiasi diri kita dengan akhlak mulia yang dimuliakan Allah dan Rasul, diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, kepada para salihin, dan digolongkan kita dalam golongan para salihin. Mughrabin amin ya rabbal alamin. Surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, rabbi faqihna.